فليؤمهم أحدهم وأحقهم بالإمامة أقرأهم. Dengan sanadnya kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala an, dia menuturkan Rasulullah SAW bersabda, apabila mereka bertiga, maka hendaklah salah seorang di antara mereka itu yang menjadi imam. Yang berhak di antara mereka menjadi imam adalah aqra'uhum, orang yang paling baik bacaannya. Hadis berikutnya 1530, wa haddatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah wa Abu Sa'id الأشج كلاهما عن أبي خالد قال أبو بكر حدثنا أبو خالد الأحمر عن الأعمش عن إسماعيل بن رجاء عن أوس بن ضمعج عن أبي مسعود الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمكم أقرأهم Ya ummul qawma aqra'uhum li kitabillah. Fa'inkanu fil qira'ati sawa fa'a'lamuhum bis sunnah. Fa'inkanu fil sunnati sawa fa'aqdamuhum hijratan. Fa'inkanu في الهجرة سواء فأقدمهم سلما ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد في بيته على تكريمته إلا بإذنه. قال أشد في روايته مكان سلما سنا. Dengan sanad kepada Abu Mas'ud Al-Ansari, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mengimami kaum itu adalah orang yang paling baik bacaannya terhadap kitab Allah. Apabila mereka dalam qiraah sama, fa'alamhum bisunnah, yaitu maka kalau seandainya dalam bacaan Al-Quran sama, maka orang yang lebih mengetahui dengan sunnah. Fa'inkanu fis sunnati sawa, apabila di sunnah juga mereka sama, fa'aqdamu hijratan, yang paling dahulu hijrahnya. Fa'inkanu fi hijrati sawa, apabila ada hijrahnya sawa, sama, sama-sama berangkat hijrahnya. Fa'aqdamhum silman, yang lebih dahulu Islamnya. Dalam riwayatnya dikatakan sinnan, yang paling tua umurnya. Wala ya'umur rajula fi sultani, tidak boleh seseorang mengimami laki-laki lain di dalam kekuasaan laki-laki itu atau di daerah wilayah laki-laki itu. Wa la yaqudu fi baitihi ala taqimatihi, janganlah dia duduk di rumah seseorang di atas tempat duduknya, illa bi idnihi, kecuali dengan seizinnya. Imam Nawawi dia mengatakan fihi dalilun liman yaqul taqdimul aqra ala al afqah. Hadis di atas yang mengatakan ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah wa in kanu fil qira'ati sawa fa'alahum a'lamhum bisunnah, yang menjadi imam kaum itu adalah orang yang paling baik bacaannya Al-Quran, paling baik, paling banyak hafalannya. Kalau seandainya dalam bacaan itu sama, maka lebih mengetahui dengan sunnah. Disinilah dalil bagi orang yang mengatakan bahwa mendahulukan orang yang lebih bagus bacaannya daripada orang yang lebih faqih. Ya, ada orang faqih, halim, tapi bacaannya tidak benar. Tajwidnya, makharij hurufnya. Ada orang yang bacaan makharij hurufnya masya Allah. Hafalannya masya Allah. Maka didahulukanlah orang yang bacanya itu bagus. Wa huwa madhhab Abu Hanifah wa Ahmad wa ba'd ashabina. Pendapat di atas mendahulukan orang yang lebih banyak, lebih baik bacaannya daripada kefaqihannya. Itu pendapat Abu Hanifah dan Imam Ahmad dan sebagian dari Syafi'iyah. Wa qala Malik Syafi'i wa ashabuhuma, Imam Malik dan Syafi'i dan pengikutnya mengatakan al-afqah muqaddamun 'ala al-aqra. Orang yang lebih faqih didahulukan daripada orang yang lebih baik bacaan. لأن الذي يحتاج إليه من القراءة مضبوط والذي يحتاج إليه من الفقه غير مضبوط وقد يعرض في الصلاة أمر لا يقدر على مراعاة الصواب فيه إلا كامل فقه. قالوا ولهذا قدم النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر رضي الله عنه في الصلاة على الباقين مع أنه نص على أن غيره أقرأ منه. Alasannya apa? Alasannya karena yang dibutuhkan dari bacaan itu madbut, sudah paten, gak sama. Bacaannya gak keluar dari Al-Quran. Ya, sudah apa, madbut itu sudah ada ditetapkan. Walladhi yahtaju ilaih min al-fiqhi ghairi madbut. Atau bisa juga dikatakan yang dibutuhkan dalam bacaan itu ada standarnya. Di dalam yang dibutuhkan dalam fikih tidak ada standarnya. Tidak ada yang patennya, yang terus. Kenapa? Terkadang di dalam sholat terjadi suatu perkara. La yaqdiru ala mura'ati shawabihi illa kamil fiqih. Tidak ada yang mampu untuk memperhatikan yang benar dari perkara itu kecuali orang yang sempurna kefaqihannya. Mungkin terjadi ada sebuah kekeliruan atau keadaan yang tidak baku. Kalau bacaan tadi sudah baku, dia tidak keluar dari Al-Quran. Tapi kondisi tidak ada yang baku. Hari ini terjadi, besok mungkin berbeda lagi kejadiannya. Yang tidak ada yang bisa memperhatikan yang benarnya ini kecuali orang yang sempurna kefaqihannya. Yani lebih faqih. Qalu, mereka berargumentasi, oleh karena itu Nabi mendahulukan Abu Bakar terhadap sahabat lain di dalam sholat. Sementara ma'annahu sallallahu alaihi wasallam, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan nassa, menyebutkan secara konkret على أن غيرها على أن غيره أقرأ منه. Selain dari Abu Bakar ada yang lebih bagus bacaannya, Ubay bin Ka'ab. Nabi sangat suka mendengar bacaan dari Ubay bin Ka'ab. Wajabu anil hadis. Maka mereka menjawab tentang hadis. Bi'anna al-aqra' minas sahabati kana huwa al-afqah. Para sahabat yang paling bagus bacaannya, orang-orang yang bagus bacaan dari sahabat, mereka adalah orang-orang yang paling faqih. Ya. Berkumpul padanya bacaannya bagus, kefaqihannya. Lakin fi qawlihi fa in kanu fi qira'ati sawaf 'alaihim bi sunnah. Akan tetapi di dalam firman dari sabdanya, apabila mereka dalam bacaan sama, maka didalukan orang yang lebih tahu dengan sunnah. Dalilun ala taqdimil aqra mutlaqan. Penggalan yang kedua, kalau yang pertama aja aqra hukum di kitabillah itu boleh jadi masih bisa dijadikan sebagai dipahami dengan yang lain tadi, orang yang faqih, orang yang paling bagus bacaannya dia juga faqih. Tahunya setelah itu dalil yang jelas mengatakan bahwa dalilun ala taqdimil aqra mutlaqan. Ini adalah dalil yang menunjukkan mendahulukan orang lebih bagus bacaannya secara mutlak, secara umum. Walana wajhun ikhtarahu jama'atun min ashabina. Kemudian ada lagi sisi pendapat yang lain. Annal arwa ma'na al-awra muqaddam 'ala al-afqah wal aqra. Bahwa orang yang paling wara' lebih didahulukan daripada orang yang fikih, orang faqih dan orang yang paling bagus bacaannya. Li'anna al-maqsud al-imamati yahsulu min al-awra akthar min ghairihi. Karena maksud dari imam, keimaman di depan, terwujud dari orang yang paling wara' lebih daripada yang lain. Dan ini adalah wajah dari sisi ditambah lagi. Wallahu a'lam, ada orang yang sholat riya misalkan, mudah-mudahan tidak ada. Tentu orang yang paling wara' ya keikhlasan lebih tinggi. Wallahu ta'ala alam. Walhasil di dalam hal ini terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah memahami hadis ini. Namun penggalan apabila mereka di dalam bacaan sama, maka lebih yang didahulukan yang lebih tahu dengan sunnah, ini menunjukkan bahwa orang yang paling baik bacaannya itu yang lebih didahulukan. Ya, kalau seandainya di satu tempat sudah ditetapkan sebagai menjadi imam, sudah imam yang telah ditetapkan. Tapi di dalam memilih imam yang telah ditetapkan, hendaklah dicarilah orang yang bacaan lebih bagus. Qawlu wa in kana fi sunnati sawa fa aqdamhum hijratan. Apabila mereka di dalam sunnah sama, dalam bacaan Al-Quran sama, dalam sunnah pun sama, maka didahulukanlah mereka yang lebih dahulu hijrahnya. Yadkhulu fihi ta'ifatan. Di dalam masalah ini terdapat dua golongan. Ihdahuma, yang pertama, alladzina yuhajiruna al-yawma min daril kufri ila daril islam. yaitu orang yang hijrah dari yang sekarang, yang hijrah sekarang dari negeri kafir ke negeri Islam. Fainal hijrata baqiya ila yaumil qiyamah indana. Karena hijrah itu tetap ada, berlaku sampai pada hari kiamat. Menurut kami, yakni Syafi'iyah, wa inda jumhurul ulama, di kebanyakan ulama. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam la hijrata ba'dal fathi, tidak ada hijrah setelah ditalukannya kota Mekah, ay la hijrata min Mekah, tidak ada hijrah lagi dari Mekah ke Madinah. Kenapa? Li'annaha sarat darul Islam. Karena Mekah sudah menjadi negeri Islam. Aula hijrata, tidak ada hijrah fadluha ka fadl hijrat qabla fathi. Tidak ada hijrah keutamaannya seperti keutamaan hijrah sebelum ditaklukkan kota Mekah. Kelompok yang kedua, auladul muhajirin ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Idza stawa ithnani fil fiqhi wal qira'ah wa ahaduma min auladi man taqaddamat hijratuhu wal akhar min auladi min ta'akhkhara hijratuhu faqaddama al awwal. Yang kedua adalah anak-anaknya. Jadi kalau seandainya generasi kedua nih baca mereka sama, ya, dan pengetahuan mereka tentang sunnah sama, maka dilihat ini anaknya mana bapaknya lebih dahulu hijrah. Maka anak yang bapaknya lebih dahulu hijrah itu didahulukan daripada anak yang bapaknya belakangan hijrah. Baik. Qauluhu fa in kanu fil hijrati sawa fa aqdamhum silman. Dalam riwayat lain sinnan. Dalam riwayat yang lain dikatakan fa akbarhum sinnan, umur mereka yang paling besar umurnya atau paling tua. Ma'anahu idza stawaya fil fiqh wal qira' wal hijrah rujjiha 'aduhuma bit taqaddumi islamihi aw bi kubri sinnihi qaddima li'anna fadilatan yurajjih biha. Kalau seandainya ini yang ke sisi yang keempat, kalau seandainya di kefaqihan, bacaan, pengetahuan sunnahnya, hijrahnya sama, maka sisi lain yang memberatkan atau poin yang bisa memberikan pilihan kepadanya adalah apabila Islamnya dahuluan. Atau yang umurnya lebih tua. Kalau sekarang yang paling tua, tentu yang lebih, dialah yang lebih dahulu Islamnya. Karena dia lebih dahulu baligh daripada orang yang kecil. Wala ya'umur rajulu rajula fi sultanihi. Wala ya'umanna rajulu rajula fi sultanihi. Maksudnya, anna ashabul bait wal majlis wa imamul masjid ahakku min ghairihi. Pemilik rumah yang memiliki majlis, imam masjid, lebih berhak daripada yang lain. Wa in kana dhalika al-ghairu afqah wa aqra wa arwa wa afdal minhu. Walaupun yang lainnya ini dia lebih faqih, lebih baik bacaannya, lebih hafal qira'ah asyarah misalkan atau yang lain. Ya. Lebih wara', lebih afdal dari dia jauh. Maka sahibul makan haq. Orang yang pemilik tempat itu dia lebih berhak. Jadi imam yang telah ditunjuk oleh pengurus, dia lebih berhak daripada yang lain. Fa in syaa taqaddam wa in syaa qaddama man yuriduhu. Jika dia berkeinginan untuk maju, dia maju. Jika dia berkeinginan untuk memajukan orang yang diinginkannya, silakan. Wa in kana alladhi yuqaddimu mafdulan binisbati ila baqil hadirin. Walaupun orang yang dimajukannya ini jauh daripada yang lain. Taruhlah satu orang, dua orang, tiga orang ini hafalnya banyak. Tahu-tahunya iman menyuruh orang yang hafalannya sedikit, bacaannya kurang. Ya, dia berhak untuk mau siapa yang dimajukannya, siapa yang tidak dimajukan. Karena dia punya tempat. Li'annahu sultanuhu. Karena dia ada penguasa tempatnya. Fayatasarrufihi kaifa syaa. Maka dia bertindak sesuka hatinya. Dia maju ke depan atau dia tunjuk orang lain atau dia tunjuk orang paling bagus bacaan, dia Allah punya hak untuk itu. Inilah yang pernah saya sampaikan, bahwasanya kita di waktu di kampus, imam di kampus itu sudah ditunjuk di masjid kampus. Yang menjadi imam pada umumnya adalah orang yang dari kuliah Quran. Walaupun waktu itu Syekh Ali Hudzaifi di belakangnya. Ya, Syekh Muhammad Ayub di belakangnya. Ya, kalau dia mau ke depan, maju-maju. Karena dia punya hak. Tidak bisa Syekh sudah ambo imam masjid Masjidil Haram mau maju muko. Tidak. Karena itulah kekuasaan seorang. Begitu juga di ketika kita datang ke rumah orang, masjid jauh, kita sholat berjamaah. Walaupun bacaan kita ini adalah paling bagus, tapi yang punya rumah tidak menyuruh kita maju ke depan, jangan maju ke depan. Begitu juga ketika kita diundang ke masjid mana gitu ya, ceramah lah misalkan. Kalau kita tidak disuruh, kita sema imamnya, suruh imamnya. Kalau seandainya enggak, ustaz yang maju, ya sudah, kalau berarti sudah diizinkan. Jangan kita hanya nyelonong langsung ngambil mic itu jadi imam, tidak. Harus di tunjuk dulu, dipersilahkan. Fa in hadra sultan au naibuhu. Kalau seandainya penguasa negeri datang atau wakilnya. Ya, Pak Wali datang misalnya. Ya, wali kota. Qaddima ala sahib al-bait wa imam al-masjid wa ghairiha. Maka dia didahulukan daripada imam masjid atau sahibul bait. Karena ini semua wilayah milik dia. Ya. Li'anna wilayata wa sultanu 'amah. Karena wilayah dia, kekuasaan dia, otoritas dia lebih umum. Kalau imam masjid, hanya masjid itu aja. Masjid itu milih dia. Di bawah kekuasaannya. Maka dia yang lebih didahulukan. Qalu wa yustahabu li sahibil baiti an ya'dhan liman huwa afdal minhu. Ulama ada yang mengatakan bahwa dianjurkan bagi sahibul bait untuk mengizinkan siapa yang lebih afdal darinya. Ya, kalau seandainya sahibul bait bersekukuh bacaannya kerepotan, adenjulah, ya terserah dia, silakan. Kan dia punya hak. tapi ndalah sahibul bait legowo gitu. Ya, batin lapang. Lah tahu dirinya ndak bisa jambes kukuh ya untuk maju. Dia punya kekuasaan tapi dia sadar bacaannya enggak benar. Dia harus menunjukkan ke depan. Kalau dia bersekukuh silakan, enggak apa-apa, memang kekuasaan dia kok. Tapi adalah dia legowo lebih besar, ya, berjiwa besar. Baik. Wa qawlu wa la yaq'udu fi baitihi 'ala takrimatihi ila bi'idnih. Dalam riwayat yang lain, wa la tajlis 'ala takrimatihi fi baiti illa an ya'dhan lak. Jangan engkau duduk, ya, takrimah, takrimah itu adalah firasy. Jangan duduk di kasurnya atau di sofanya atau di tikarnya dan yang lainnya. Wa nahwiha mimman yabsutu li sahibil munzil wa yakhussu bihi, tempat yang dikhususkan. Ada khusus tempat, tempat duduk biasa diduduki oleh orang pemilik rumah misalkan. Jangan kita nyelondong sampai duduk yang disukainya, awak duduk dulu datang, tidak. Sampai kita diberikan isi. Ya. Subhanallah, Islam ini sangat indah. Ya. Sangat etika, beretika. Karena akhlak. Tidak kita nyelonong. Kita diizinkan dulu untuk duduk kita. Tapi kebanyakan orang beretika ke rumah, tapi tidak beretika ke masjid. Ke rumah, disilahkan duduk dulu, baru dia duduk. Tapi di masjid, belum disilahkan, sudah duduk. Ya? Karena persilahan untuk duduk dia adalah sholat dia dulu. Idza dakhala ahadukum masjid, fala yajlis hatta yarka arka'atay. Apabila salah seorang dia termasuk masjid, jangan dia duduk, kata Nabi, sampai dia sholat dua rakaat. Ya. Allah Ta'ala alam, kita cukup di sini dulu. Hadis masih ada tersisa, lafaz-lafaz yang akan kita pelajari. Dan tentu tidak akan kosong dari faedah yang akan bisa kita ambil. Shallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pagi besok kita libur karena saya ke Sungai Rumbai. Mungkin malam ini Sungai Rumbai karena ada kajian besok pagi. Jadi kita tidak ada kajian besok pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.